Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa ibnina maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang dihormati tuan kursi majlis Ustaz Sulaiman Sulung, yang dikasihi Datuk Seri Tuan Guru Haji Awang Presiden PAS, yang dikasihi Cikgu Hasan Haji Ahmad Ketua Pengarah Pasti, dan yang dikasihi Haji Abdul Wahid Beluk yang baru saja memberikan ucapan kepimpinan-kepimpinan pasti dan PAS, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadiratillah SWT dengan limpahan dan kurnia kita dapat mengadakan majlis makan malam sempena mengutip jana pasti pada malam ini. Mudah-mudahan usaha kita pada malam ini mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut sekolah pasti, ada orang yang tidak suka, dia rasa tak sedap dengar, rasa benci dan sebagainya. Suka tak suka pun, macam disebut tadi, daripada tahun 80 sampai sekarang 31 tahun dah tetap berjalan terus. Dapat dana tak dapat dana, dapat bantuan tak dapat bantuan. Nah, kerja ni kerja agama. Kerja agama Nabi SAW janji dah terus akan berlangsung, akan berjalan sampai bila-bila. Macam-macam tekanan yang kita baca dalam surat khabar, boleh tahu cerita, tak ada masalah. Terus berjalan. Macam saya sebut tadi, ada orang dia dengar sekolah pasti, tak dia dengar. Dengar lagu tak apa. Dengar sekolah pasti, sakit hati. Cari jalan dan sebagainya. Mungkin ini berlaku dalam masyarakat. Padahal pusat ni untuk asuh budak-budak sebagai tunas-tunas baru atas landasan platform Islam. Sakit hati. Macam dia sebut, sekolah Kristian dapat 100 juta. Kalau agama, dia anak kanak diri tau. Macam dia anak tak soh tarah tengok. Anak diri boleh tahan kira duduk di rumah ni. Dia buang teruk. Dengar sekolah pasti lah bahaya. Ekstrim dan sebagainya. Padahal budak-budak macam. Itulah mihnah. Hak kita tepuk. Di mana-mana sajalah gerakan-gerakan Islam, bukan kat kita saja. Di Palestin, di Jordan, di Mesir, seluruh dunia. Daripada dulu sampai sekarang. Bila sebut orang Islam, sakit hati. Tapi bila nak mati, dia nak upacara ritual kematian dia cara Islam. Macam tali mising, buka baca Quran, namat baca Quran, tengah perlu dimati. Umat Melayu Malaysia ni gitu juga. Bila beranak, sibuk nak bang lah, sibuk nak komak. Kalau bang saja tak komak, eh tak boleh, kena komak. Tak boleh, kena komak. Kena komak semula. Padahal bang tu tak apa dah. Tak bang pun tak apa lagi, pasal sunat. Tak boleh, barang sunat mesti. Tengah letak bukang sekali. Bagian namak pula, nak mati, nak cari selang pula kan. Tak imam boleh pergi di rumah. Tak apa pula. Ayah tu lah, tak apa. Tak nampak balik mata. Hak manusia ayah. Ayah hak ni ayah. Rajin lalu kot surah. Hak manusia ni tak ajar. Tidak ajar ni, dia sibuk. Lalu tak ajar. Lalu tak mahu kot surah. Hak manusia. Tak tahu nampak pelik boleh. Dia tengok. Bila nak mati, cari Tok Imam. Cari benda agama. Bila beranak, cari Tok Imam. Masa tengah kau, lawang ustaz, lawang Tok Guru, lawang Tok Imam. Nak? Poster gambar Tok Guru, tak kaya pokok nyok. Siap kan? Sakit hati sangat. Tapi ya, poster kan, cakap je senyap situ. Nak? Tak usah kata, dicakap atas petah ceramah. Tok Guru tak cakap lagi, duduk di pokok nyok. Nyandok. Marah tu. Dia kisih tu. Ini lah. fi qulubihi maradun, Allah kata dalam hati ada virus. Dia cakap nak scan apa tak boleh. Nah, kalau kau fikir je kat mananya format sulah ni payahlah ni. Eh? Siapa gambar ulama dapat dia bawa kau nyoli bagar tu tak cakap lagi. Nyak gambar. Still lain tak duduk. Marah dah. Sikit. Eh? Ha, batu lah kali tu pasti marah sangat. Eh? Hak tu hak jenis marah. Hak jenis tak yakin dia juga. Bila sebut sekolah pasti. Ya, padang kat ni lagi nak sekolah rendah lah. Padang lah, padang. Duk main padang saja selok. Padang semua. Padang. Padang kali beri padang. Tak padang yang ada semua. Kan ada padang. Eh? Ha, ni benda ni berlaku dalam masyarakat. Anak kita tak nak sekolah. Sekolah pasti kata. Hari baru ni kita jumpa. Tak baru ni lama dah lah. Akhir awal tahun 2019. Orang puang. Eh? Dia tegur kita. Tengok dressing tu nampak macam ke. Tak selusi lah. Eh? Pakai tudung, pakai style coat labuh gitu. Fluor di bawah. Rupanya dia kerja di Perancis. Orang Melayu, orang Selangor. Kerja di Perancis. Bulan adik itulah. Dua tiga bulan balik sekali tengok mak ayah. Dia juru runding bagi satu syarikat Perancis. Eh? Syarikat Perancis. Dia juru runding untuk syarikat Perancis. Nah, cerita-cerita dia dulu sekolah pasti. Mula lihat dia. Kerja di Perancis. Bukan kat Bantai. Perancis. Nampak? Dia cerita saya dulu sekolah pasti. Umur dia dalam 30-an. Dalam 34, 35 gitu lah. Lebih kurang saya semua. Ha, ni nak cerita. Bila sebut orang sekolah pasti baru teringat. Cerita ni. Dah ada Singapura kita orang tau. Amanah ni kabur. Pasal banyak jumpa orang. Dia cerita saya dulu sekolah pasti. Di Selangor. Maknanya sekolah pasti sekarang juru runding. Untuk syarikat Perancis. Dari kata orang Melayu ni dia tak ada Perancis. Oh Perancis dah juru runding satu syarikat pembinaan di Perancis. Dia terlibat dengan masalah landscape dan sebagainya. Dia macam konsultan. Orang Melayu. Duduk di Perancis. Cari makan minum. Boleh lah juru runding. Takkan 15 hari lah gaji. Di Perancis. Tak, di Perancis ni kat sapu sampah 2,000 lebih. Mahal macam JKK. Nah. Ha. Jadi nak sekampung maknanya buana. Yang kata kalau sekolah pasti, ah, ha, dah cukup makan. Ha, mesti bila-bila. Dah boleh sekolah lah. Rupanya dia sampai ke universiti. Nah, sampai ke universiti, belajar di luar negara, belajar di Perancis, sambung, dan terus bekerja di sana. Tapi nak ada kereta, mak asal, kampung, sekolah pasti. Bukan nak kabar bila sekolah pasti, bila pergi Perancis, bukan gitu. Inilah maknanya satu pembohongan. Golongan-golongan yang nak menakut-nakut dan memperbodohkan rakyat. Nak golongan ni, puan-puan, tuan-tuan, puan-puan. Faham, golongan mana, hak semua tu. Nah, hak semua tu lah. Yang baru ni duduk riuh rendah sangat, say no tu huduk. Ditampuh huduk. Nah, dosa kata huduk awak tahu tangan, sekolah pasti takut dia. Ha, sekolah pasti budak-budak utim dia, orang galak bocor air. Dia takut je. Beci tengok. Pak jenis samang, dia tak boleh samang-samang. Pak tak mau beri jalan. Tak mau beri jalan. Kalau nak buat jalan masuk ke pasti, tak mau benar. Budak-budak tak benar lalu kot tu. La ilaha illallah. Tak pahamnya kot, nampak pak tak sekolah pasti, tak pergi Perancis pun. Nah, dia nak main kampung gitu. Ha, ini masalah. Serangan-serangan kepada kita, benda ni akhirnya kita menjadi biasa lah. Tak lah. Belak lah. Nah. Nah. Ha. Dia orang ni takut bayang-bayang dia sendiri. Siapa yang nak bayang? Ya, tepik nolong. Wah, tepik. Sebab apa? Keju ke bayang? Oh, tu. Nah. Di Kelantan. Dia tengok kita punya kuliah ramai orang. Bila ramai orang, saya dapat maklumat maulid terbaru. Kuliah saya malam esok mungkin yang terakhir dalam masjid di Kelantan. Yang ramai perangang dengan maik Majlis Agama Islam Kelantan. Cari boleh ke? Cari tak ada saya. Ha, jadi nak besok taliah. Jadi masjid benar malam esok dia panggil ihsan. Tanpa taliah kita benar. Lepas ni kita tak benar. Tepi jalan boleh. Di Kapusah Padang Bola boleh. Ha, nampak. Padahal kuliah. Bukan ceramah. Kuliah macam kita. Bak sugi, bak tu eh. Bak makan, bak minum, bak air wangi, marah tu. Nah, ha ni masalah. Golongan ni hati dia ni nak takut. Tadi siasat, rupanya dia kata dia nak ambil kelatang. Kelatang ni nak ambil. Dia ingat macam wahnyo ke. Maka ambil-ambil gitu wahnyo. Wahnyo ni kerja dia orang ambil. Dah. Ha, dia nak ambil kelatang. Jadi bila kehadiran kita buat kuliah di sana agak mengganggu. Nampak proses nak mencepatkan ambil balik kelatang. Jadi masuk dalam tahap bahaya dia kira. Jadi nak buat lagu mana? Nak sekat orang pergi dengar tak boleh. Cari-cari-cari tak ada. Tahu dia. Ha, jadi dia guna sekarang ni. Tahu dia. Ha, malam esok mungkin kuliah terakhir dalam masjid. Bagi dia lah. Ha, nak cover jenis. Orang Islam. Tapi dia tak suka tengok orang Islam. Nah. Dan memang dia gitu lah. Dia kalau orang Islam, kalau dia tengok maju, dia akan ambil alih supaya tidak maju. Sama daripada pimpinan dengan orang kapung-kapung. Kalau orang kapung kita, kalau masjid mana ramah ngajak, dia akan ambil alih masjid tu supaya orang tak ramah. Masa tu guru jadi menteri besar. Ngajak, saya ingat hari Rabu lah. Tuk guru ngajak hari Rabu. Saya hari Ahad. Eh? 7 malam. 6 malam orang kita. Seorang lah. Orang lain tak tahu orang mana. Eh? Mana orang macam ni malam tu? Saya tanya orang. Dalam 2,000, 3,000 orang. Kuliah, masjid ladang. Oh. Sikit jadi malam kita 300, 400 orang. Jadi mesyuarat. Di mana mesyuarat? Pertama sekali, di Genting Highland. Mesyuarat di Genting tu? Nak perubah orang ngajar-ngajar di tu. Apa Genting? Hebat mana? Apa Genting? Nak, siapa nak main buah je? Mesyuarat-mesyuarat dah boleh. Kena buang. Kena buang, kena buang. Nah? Buang dengan jawab. Akhirnya, ganti hok ustaz-ustaz yang 5-16 orang yang mari tengok. Jadi ni nak kabur bila tengok makmur, dia akan ambil alih supaya tidak makmur. Pihak atasan itu kok. Bila maju agama, dia akan ambil alih atau buat supaya tidak maju. Kita ni sama-sama kapung ke mana ke. Tengok orang ramah, dia akan rapah mati. Tengok orang ramah, dia nak rombok juga tu. Tengok orang ramah, dia akan kacau madrasah dan sebagainya. Kita pasang siang je. Baru nak diri. Nak, dah kira nak buat. Pasti kena buat surah. Orang panggil tanya selalu. Ada permit? Siang. Pasang siang nak buat surah. Bila siap surah, orang nak sembah Allah. Oh, dia panggil tanya, ada permit. Macam ni bumi ni, ha. Tuk nenek je. Nah, pada hari kita buat rumah Allah. Boleh dah pasal atas bumi ni milik Allah. Rumah pula milik Allah. Dia hantar surah tanya macam. Jadi dia panggil tanya. Nah, inilah. Nah, yang kita faham musuh kita daripada dulu sampai sekarang. Batulah. Buatlah kita arah atas dalam lawan dengan pasti, hak dengan haraki, dengan apa nyawa akhir pun untuk menegakkan Islam. Nah, benda-benda ni sebenarnya adalah ujian yang sangat ringan. Nak bandingkan dengan ujian-ujian yang menimpa umat-umat Islam yang terdahulu ataupun di negara-negara lain. Nah, kita faham tak mudah. Tak dapat waktu orang kacau gitu bini. Kita bergerak terus. Tak ada apa-apa. Nah, kita boleh makan malam boleh ada. Nah, orang pasti makan malam. Dia nak makan malam ni mana dia binti. Jangan lah. Main kata dia 10 riyal. Apa mikir 2, 3, 4 kali. Nah, ini. Jadi, tak ada masalah apa-apa. Teruskan perjuangan kita. Ha, untuk menegakkan Islam. Bermula daripada hak rendah. Nah, maknanya dia bersama dengan parti semua atas nama agama, atas nama Allah. Tak usah takut sikit. Tak ada apa-apa. Orang Kelantan lah ni dah buat ni. Dia orang nak mari kacau masa taliah. Tak ada apa. Kita pergi lah. Nah, dia kata tadi ngajar lah sedih. Dia ngajar luar. Tak ada masalah. Dia raya. Dia kata tak benar guna masjid. Pasal masjid malam tu akan digunakan oleh pok-pok jin. Jin nak guna malam tu? Jadi dia lagi tanya dah ustaz nak mari dok ni pasal lebuh lalah kelah. Daripada masjid tukar ke kelah. Kata biar pergi ha. Tak ada masalah. Dah boleh dalam masjid buat luar. Dah di luar tu buat bira lokang. Tak ada masalah sikit pun. Buat jalan terus. Nampak? Berhenti tak berhenti. Hatta ya tiakal yakin. Sampai datang keyakinan bagi kamu. Masih habis cerita. Situ kita berhenti. Nampak? Tak boleh kot ni, kita kehir kot ni. Tak boleh kot ni, kita kehir kot ni. Sebab kita perjuangan kita bukan nak kaya kita ni. Makan popok dia. Kita nak tinggikan agama Allah. Nah? Ha. Sikit lagi kita cerita. Majunya Islam sekarang. Nah? Sehingga golongan-golongan ni, mereka sendiri sekarang sudah tidak yakin. Dia sekarang kita dan dia sendiri berlaku krisis keyakinan. Nampak? Kalau kita cerita hak tekad 5 Putera Jaya, macam-macam cerita. Nah? Saya sebelah hari bulan ni rupanya persatuan mak-mak dating isteri-isteri Tan Sri. Dia orang jumpa nak dengar juga tafsirah secara live. Dia akan buat di sebuah villa mewah di Ampang. Tambah nak saya juga. Kabarlah nak duduk hotel berapa bintang pun tak kira, nak live. Nampak? InsyaAllah sebelah hari bulan ni kalau tak ada arah. Kita kata hak wani dia. Datuk-datuk. Bukan datuk. Tan Sri belaka. Main kereta-kereta kau hebat-hebat belaka. Jadi kupur di situ. Nak buat tazkirah. Kami boleh sebulan sekali. Pak mana dia tengok gini-gini tak? Bakal jambu, bakal sambut, bakal selendang, tupi jambu merah depan. Ha, siap dah lah. Tapi tak apa lah. Kita pergi belaka. Nah, kita pergi belaka. Takkan lah. Kita nak orang pakai tudung saja. Orang pakai jubah saja, dia orang tidak. Nah, begini kita nak. Ha. Lepas tu ada pulak dia pesan. Tapi ustaz sesuai katak lagi lah. Rambut-rambut sepek tu. Ha, jadi ada orang pesan. Tak ada masalah. Aku tengok budak naik kan. Aku tua gitu. Dah bini Tan Sri. Bayang dah bukan muda. Nah, Tan Sri tokat ni tu yuk. Nah? Ha, jadi tak ada masalah. Kita faham lah tu. Ya? Yang nyai kisi takkan pakai rambut kiri. Rambut kisi lah. Nah. Ha. Nyai kakak. Nyai dengan mata kain kakak. Takkan nak upang cacing. Eh? Tapi segala kemudahan ataupun peluang yang kita ada. Nah. Kita gunakan untuk sampaikan Islam. Bila orang tu dah kasih pada Islam. Siapa-siapa nak bawa Islam. Dia akan turut rasa bersama dengan kita. Itu cerita ni. Masa saya makan hari ni di hotel Quality. Makan pagi. Lepas tu ada orang puan tua dah. Umur dalam 50 orang. 40 orang. 40 tu pakai tudung. Pakai sejubung. Duk petang. Kalau 50 tak pakai tudung. Rambut merah. Macam batang nyapu rambut. Merah. Dia kata bukan ustaz aja. Ha? Orang kata dia. Oh saya minyak sungguh. Rambut merah. Rambut merah segala. Nah. Tak pakai tudung. Tapi dia lah awak pun ni. Agama. Nah, ha, kita tak boleh isteri, kita terima je. Jadi saya nak bergambar boleh tak? Mengerti awak, kalau muda lah ini. Nah. 50 lebih. Ha. Tapi maknanya, agama siapa ke dia? Walaupun dalam 4 tudung tu tak sampai lagi, siapa? Mudah-mudahan dia jaga akidah. Nah, halal haram dan sebagainya. Maknanya, alhamdulillah. Nah, apa siapa jua sekalipun obat dia tak ada Islam lah. Di mana-mana obat dia Islam. Nak. Eh? Obat dia Islam. Sebab tu ada seorang. Dia ni JKK lah. Dia kali jumpa saya dulu. Cantum. Berlebet ni muka. Tengok tu. Wah, muka. Muka dia asal tak lawa dah. Dan bila tengok kita. Berlebet kau tak lawa lagi. Kediam daripada tu. Dia beri duit. Kita dia bayar. Saya makan mana dia bayar. Dia bayar. Dia tengok dia tu bayar. Tanya-tanya, bapa dia bayar? Dia ni memang, kalau tengok aku muka kelebeknya. Rupa-rupanya anak dia. Dok semayang. Dok balik rumah. Dengan mai pay dan sebagainya. Lening duk dengar isim. Semayang tak? Dengan pakar, tak pakar. Dok pendek. Dok main, dok belek-belek. Beri sangat dengar kuliah. Eh? Jadi siapa ke dia? Akhirnya, tapi dah dia orang hak hidup mati bersama dengan Umno. Tak gerak dah tu. Tapi anak, alhamdulillah, dia kata dia macam dia terhutang budi ke kita. Nah, eh? Baru ni saya gostang kereta, tengok dia belakang. Dia jadi macam tukang jaga. Ha, lagi. Dia tengah buat tangan gini. Ha, dah lah siap. Baru tahu satu aku. Mana dia buat gini? Kamu tebal ramai aku. Nah, jadi dia tak boleh nak betul dah anak dia. Alhamdulillah. anak dia, dia tengok anak dia berubah, dia rasa terhutang budi. Nah, tapi mudah-mudahan dia akan sedar kesilapan dia. Lepas tu kita harap dia mula guna. Nah, banyak sangat perubahan berlaku dalam kehidupan sekarang. Ada yang bersama-sama dengan kita kerana tak tahan dah. Tak tahan sangat dah. Baru ni masih ribut di ladang. Ribut di ladang. Nah, baru kalau dia ni lah. Cabut atas apa bersama? Pergi minta bantuan. Minta bantuan. Orang atas kata, kalau di ladang jangan dulu. Astagfirullahaladzim. Nak marah sangat orang di ladang. Kalau di ladang, jangan batu. Nah, siapa gitu semua? Dah orang ladang bukan rakyat. Dia bukan pula bidung benda batang Vietnam. Orang asal Tianu. Pasal dengar kabar orang ladang ni kuat sangat. Duk netang dia. Siapa tubik ladang, orang ladang jangan dulu. Padahal gaji dia tu kita bayar. Nah. Pitih ayah bayar pergi. Jadi sombong nak tahu tu benda. Nah. Jadi. Kita harap. Tolong. Beritahu lah. Kepada saudara-saudara yang tak faham lagi. Bahawasanya. Kita tak mahu dah. Nah. Orang yang ada sekarang terus pegang tampuk pemerintahan Ritianu. Bukan atas alasan kita nak kuasa. Tapi dengan kuasa itu, kita dapat kembalikan kecermelangan Islam. Daripada pengakak pasti, siapa pengakak universiti. Di universiti sekarang, kita tak boleh nak buat benda-benda apa dah. Memang nak buat. Tapi main 90%, 95% pelajar-pelajar. Sehingga sekarang kalau kita tengok Facebook. Facebook ni, kita tengok dia punya gambar. Status punya gambar, takkan tutup. Status gambar dia, luar pendek. Tapi bila cakap, tidak suka lagi kepada kezoleman, tak ada sekarang. Itu satu prioriti bagi kita. Kelebihan bagi kita. Maka kita ambil. Nampak sebaik mungkin peluang yang ada ini untuk dapat, nampak, kuasa Islam memerintah di dalam negara Malaysia. Ya? Itu. Pasal benda ni sekarang ni cukup mudah. Jalan begitu mudah. Nah, ada cerita. Saya dengar baru cerita baru. Perdana Menteri ni, dia nak buat kalau boleh hari ni juga pilihan raya. Hari ni juga. Pasal ada orang nak naik. Timbang dah lah. Nak naik. Anytime nak naik. Yeah? Nak naik sangat. Dan dia ni bila jatuh, dia tak dapat mempertahankan lagi kes-kes dia yang telah dilaporkan di mahkamah-mahkamah di Europe. Nampak? Jadi kalau dia jatuh, dia akan kena dakwa susah. Jadi dia nak sekali lagi supaya bila dia diarahkan hadir di mahkamah, dia tak payah hadir atas kepala ketua negara. Nampak? Ini kes. Berat sangat. Nah? Dia orang ni nak jaga diri di masing-masing. Bukan nak jaga rakyat. Dia kata rakyat didulukan untuk pelawak mereka. Kalau negara lain sungguh rakyat didulukan. Kalau Jepun, Jepun ni kalau dia buat, dia cipta satu-satu alat, 5 tahun alat tu tak pernah keluar daripada negara dia. Dia tak mahu negara. Rakyat dia guna satu kemudahan sama taraf dengan dunia. Dia nak rakyat dia lebih ke depan 5 tahun daripada seluruh yang ada pada planet bumi. Setelah 5 tahun, ada satu alat baru, maka alat tu baru dibenarkan ekspor ke luar negara. Maknanya, tu baru rakyat di dulu kan? Kita jauh. Nah, rakyat dulu yang bahan fitih kita dulu. Bahan fitih semua. Pelik kereta-kereta lawa. Ini maruk. Witi. Tak lesen. Berapa pula? Pelik lawa kan dia tak boleh ni? Dah pelik lawa tak boleh. Saya kata bukan masalah pelik lawa. Pelik ni kalau nak samang, tak nampak tulis. Lapang jadi macam gelam alik. Baru samang. Nombor satu macam Hamzah. Ya. Jadi tak mesti nak tulis. Samang ni lawa je. Dia nak buat adab fitih 200 hiyah pelik. Nah, jadi masalah. Jangan samang. Kita ni pengguna kenderaan bayar cukai. Tadi saya baru bayar. 2,600. Estima punya roket dengan insurans. Nah, maknanya bayar dengan duit ni, bayar gaji awak. Dia fikir dengan terapik. Nah, cumi gelap. Marah kau. Berapa cumi gelap? Saya kata, tinta. Marah cumi gelap. Saya kata, berapa cumi gelap? Tinta. Tahu dah tinta tak? Ada surat? Cumi gelap. Kata, tak ada surat. Kereta cumi gelap senang. Tak panas. Jepun buat kajian bila cumi gelap, kereta kita tahan 30% daripada hak sepatutnya. Lepas tu dia cerita-cerita tahan 10 tahun, jadi maknanya 13 tahun lebih tahan. Saya kata dia senang, lepas saya ni pakai tudung. Boleh naik lagi kampung semua, hidup sebelah. Naik, cumi gelap, saya pakai tudung. Duduk sebelah, tanpa kau lupa. Turun saja pakai tudung. Nak berhenti sebelah, kau nak nampak, nak tidur, pakai setayuk belah tu, kau nak nampak. Nak mengecumi gelap. Haa, saya cakap. Jangan apa lah, saya kali. Tak sebab gelap sangat, kalau gitu pula. Ini masalah. Kita tak buat jenayah, kita bayar piti ke kerajaan. Bayar, bayar, tak mau bayar, bayar, bayar, bayar. Dia sepatutnya, tengok rakyat didulukan. Yang mutahan aku, aku bayar. Patut pun tanya. Cik, berapa rakyat? Berapa insurans? Ha, kereta ni 3,500 insurans rakyat 1 tahun. Tak? Ha, sasar nak sama-sama. Nah. Ha, jadi, benda ni, bayar dah kita nak baiki. Malaikan, insyaAllah. Dalam pilihan raya yang akan datang, nak kita bakat-bakat berdoa. Kuat dah buat kerja tu. Eh? Tapi orang atas, Allah subhanahu wa ta'ala, kita harap-harap sangat. Kembalikan kepada orang yang layak memerintah dengan Al-Quran dan Hadis. InsyaAllah. Mudah-mudahan kehadiran kita malam ini, yang menderma akan mendapat balasan yang berlipat kali ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Hak kita makan, jadi nanti. Hak kita derma, hak tu hak abqaita, Nabi kata. Hak tu kekal. Bermula dengan pasti, seterusnya sampai kepada atas, kita akan bersama dengan ulama-ulama, bersama dengan siapa juga pun yang mereka bergerak, bekerja untuk memartabatkan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadzal jam'a marhuma wa tafarraqan bani tafarraqan ma'suma wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.